بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان فتين عزاكم الله مشهور di kalangan para ulama, juga di kalangan para thullabul ilm, sebuah maqulah, sebuah pernyataan, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang yang mengenali kadar dirinya. Maqulah ini barakallahu fikum bukan lafaz hadis. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika ditanya tentang maqulah ini apakah sebuah hadis, belum mengatakan laisa bi hadis. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam fatwa Nur Ar-Darb ditanya hal lahu asl, apakah memiliki asal? Beliau mengatakan, la a'lamu lahu asla. Aku tidak mengetahui lafad itu ada asal-muasalnya. Dalam mausuah ala hadith, dinyatakan dengan tegas, laisa bi hadith. Makulah tersebut bukanlah lafad sebuah hadith. Maqulah ini barakallahu fikum dinisbahkan kepada Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Ada yang menyebutkan, disebutkan Al-Qurtubi dalam tafsirnya rahimahullah. Suatu hari ada putra Khalifah, putranya Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, membeli suatu barang dengan harga yang sangat mahal. 1000 dinar. Membeli sebuah barang dengan harga 1000 dinar. Fantastis harganya. Sampai itu berita kepada ayahnya sang khalifah. Maka beliau memerintahkan kepada anaknya untuk menjual lagi barang itu dan menggunakan uangnya untuk memberi makan 1000 nafsin. Memberi makan 1000 orang. dan memerintahkan putranya untuk membeli sebuah cincin harganya 1 dirham atau dinar dan diminta dituliskan di dituliskan padanya kata-kata rahimallahu mar'an 'arafa qad nasih. Di khatamnya itu, di cincinnya itu ditulisi rahimallahu mar'an 'arafa qad nasih. Semoga Allah merahmati seorang yang mengenali kata dirinya. Barakallahu fikum. Ala kulli halin qana fi tinazakumullah. Maqulah ini maknahu sahih. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengenali kadar dirinya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwa Nur ad-Darb ditanya tentang makula ini. Saya bacakan kalamnya beliau dengan lengkap, lalu kita ambil fawaid daripadanya. Beliau mengatakan, la a'lamu lahu asla, lakin maknahu sahih. Aku tidak mengetahui adanya asal muasal untuk lafadz itu, tapi maknanya benar. Maknanya sahih. Beliau menjabarkan, li'anna al-insana idza 'arafa qadr nafsihi khadha'a li rabbih wa qama bi ibadatih. Sebab seorang insan bila dia mengenali kadar dirinya, maka dia akan tunduk patuh kepada Rabbnya. Dia akan melaksanakan ibadah kepadanya. Wa'arafa annahu la ghina lahu 'an rabbih tarfata 'ainin. Dan dia akan tahu dia selalu butuh, selalu perlu, tidak bisa lepas dengan Rabbnya sekejap mata pun. Wa idza 'arafa nafsahu, wa idza 'arafa nafsahu 'arafa qadrahu bainan nas. Kalau seorang insan mengenali dirinya, maka dia akan mengenali kadarnya di tengah-tengah manusia. Fatahmiluhu hadhihi al-ma'rifatu ala alla yatakabbar 'alaihim wala yahtaqirahum. Pengetahuan ini, pengenalan diri ini akan membawa dia untuk tidak takabur, sombong di hadapan manusia, tidak pula merendahkan mereka. Li'anna al-kibriya'a min kabairi dzunub. Dikarenakan sikap sombong, sikap angkuh termasuk dosa besar. Wa qamtun nas min al-umur al-muharramah. Merendahkan orang lain, menghinakan orang lain termasuk perkara yang diharamkan dalam Islam. Walihada, oleh karena ini kata beliau, lama hadar Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-kibr. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan tahdzir, peringatan dari kesombongan, qalu, mereka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluna yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Ya Rasulullah, masing-masing kita kepingin, suka, cinta bajunya bagus, sandalnya juga bagus. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Belum mengatakan juga, wa idza 'arafa qadra nafsihi. Dan apabila dia mengenali kadar dirinya, 'arafa manzilatahu bainan nas. Dia akan tahu mengenali posisi dia di tengah-tengah manusia. Wa nazzala nafsahu manzilatahu. Dia akan mendudukkan dirinya pada posisi yang benar. Fatawadhu'a lillah. Dia akan tawadhu kepada Allah. Li khalqillah. Dia akan tawadhu kepada makhluk yang Allah. Lillahi azza wa jal. Tawadhu'nya karena Allah, ikhlas karena Allah azza wa jal. Wa man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Dan barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah pasti akan mengangkat martabatnya dia. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penjelasan dari beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwan fillah azakumullah, maqulah ini sahihul makna. Kalimat di atas, statement di atas benar maknanya. Rahimallahu mar'an 'arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengenali kadar dirinya. Sebuah makulah yang menyemangati seseorang untuk mengerjakan perkara kebaikan. Sekaligus memberikan warning, peringatan kepada siapapun dari tindakan-tindakan yang dilarang, yang dia bukan ahlinya, yang dia bukan orang yang berkompeten di dalamnya. Ikhwan fillah azakumullah, mengenali kadar diri bisa dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim, seorang sunni salafi, manakala dia selalu punya komitmen secara ikhlas, secara jujur untuk muhasabatu nafsih. Ini kuncinya. Untuk introspeksi diri. Untuk evaluasi diri. Selalu mengintrospeksi muhasabah dirinya sendiri. Manakala seorang hamba, seorang muslim dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, barakallahu fikum, melakukan tindakan ini selalu hasabah nafsah, mengecek dirinya, introspeksi dirinya sendiri, ihtamma binafsih, hanya memikirkan dirinya sendiri, ihtamma bi'uyubi nafsih, hanya fokus perhatian dengan aibnya pribadi, dengan kelemahannya pribadi, dengan kekurangan-kekurangan pribadi, dengan kesalahan-kesalahan pribadi, maka dia akan mampu untuk menerapkan makulah tadi. Arafa qadra nafsih. Dia akan tahu kadar dirinya. Sehingga dari situ dia akan bisa terpicu, termotivasi, mengerjakan perkara-perkara yang semestinya, meninggalkan hal-hal yang enggak semestinya, sehingga dia pun mendapatkan kebaikan rahmat Allah untuk dia. Perkara kebaikan akan dia raih, hal-hal yang jahat, hal-hal yang jelek akan dia hindarkan daripadanya. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azakumullah. Asy-Syaikhun Utsaimin mengatakan, menerangkan dalam keterangan di atas, idza arafa qadra nafsi khadha'a li rabbih wa qama bi ibadatih. Ini poin pertama yang bisa kita ambil faedah. Orang itu apabila sudah bisa mengenali kadar dirinya, siapa dirinya, maka dia akan tunduk kepada Allah Rabbnya. Dia akan beribadah kepada Allah Rabbnya. Dia akan selalu merasa butuh, merasa perlu kepada Allah. Tidak mungkin lepas sekejap mata pun. Ini yang pertama. Ini ketika dia muhasabah, siapa dirinya. Dia tahu, dia seorang insan dhaif. Insan manusia lemah. Insan manusia banyak salah. Insan manusia banyak kaiban-kaiban, kekurangan-kekurangan. Tahu itu. Dia manusia biasa. Maka dia akan selalu faqir ila rabbih. Selalu perlu, selalu membutuhkan Rabbnya. Tidak akan mungkin lepas dari Rabbnya sekejap mata pun. Maka dia akan selalu kembali kepada Allah. Pasrahkan semua urusan kepada Allah. Memohon semua hajatnya kepada Allah. Isti'anahnya, mohon pertolongannya kepada Allah. Isti'adahnya, minta perlindungannya kepada Allah. Tawakalnya kepada Allah. Rojaknya, berharapnya kepada Allah. Rasa takutnya kepada Allah. Semuanya hanya kepada Allah. Dan ini sangat bagus untuk kemaslahatan dirinya, ibadahnya, agamanya. Itulah yang namanya hakikatul ubudiyah. Hakikat penghambaan. Mengabdi kepada Allah. Ketika seorang hamba itu betul-betul tahu dia itu fakir kepada Allah. Muncul sekian banyak kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Ini ketika dia tahu dia itu Bani Adam mukallaf. Seorang anak Adam yang mukallaf terkena beban syariat. Karena dia tahu hidup di muka bumi ini untuk ibadah kepada Allah. Maka dia akan qama bi ibadati rabbih. Dia akan bangkit, tampil, bersemangat, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan amal saleh ala ilmin. Dengan ilmu, bi ikhlasin. Dengan penuh keikhlasan mengerjakannya. Ala sunnatin. Di atas sunnah bimbingan-bimbingannya. Memicu dia untuk beribadah kepada Allah. Memicu dia untuk beramal saleh kepada Allah. Dia tahu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Melainkan supaya beribadah kepada aku, kata Allah. Dia tahu ini. Dan dia tahu kadar dirinya. Saya adalah marbubun laisa rabba. Aku ini marbub, bukan sebagai rob. Diciptakan, bukan pencipta. Dikasih rezeki, bukan memberi rezeki. Diatur, bukan mengatur. Alhamdulillah. Dia tahu, ana abdun. Saya seorang hamba, bukan ma'bud. Bukan yang disembah. Dia tahu itu. Sehingga dia betul-betul tahu kadar dirinya. Bersemangat beribadah kepada Allah. Beramal saleh. Dia tahu. Ketika dia tahu keadaan dirinya. Dia itu ma'murun. Orang yang diperintah. Yang dilarang. Orang yang harus terikat dengan syariat. Terikat dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukallaf yang makmur, yang diperintah, yang menhi'an, yang dikasih larangan-larangan. Kalau dia tahu itu, dia akan khaba'an li rabbih. Dia akan tunduk patuh kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami taati. Ada perintah dari Allah Azza wa Jal, sami'na wa ta'na. Kami dengarkan, kami taati. Dikerjakan. Ketika ada larangan dari Rabbnya, sami'na wa ta'na. Kami dengarkan, kami taati. Dia tinggalkan. Khadha'ani Rabbih. Dia akan tunduk, patuh kepada Rabbnya, tabaraka wa ta'ala. Tidak akan mungkin dia menentang Allah. Tidak akan mungkin dia menentang syariat Allah Azza wa Jal. tidak akan mungkin menentang Rasul, dan bahkan mungkin menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tahu kadar dirinya, siapa dia. Ini faedah pertama yang kita ambil. Maqulah ini rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi, menyemangati seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Menyemangati seorang hamba untuk tunduk kepada Allah. Dia tahu siapa kadar dirinya. Ketika ada orang yang diperintah, dihasung, diajak untuk beribadah kepada Allah, beramal saleh, bermalas-malasan, tidak punya semangat, justru dia jatuh dalam perkara yang mungkar, perkara dosa yang diharamkan dalam Islam. Kita mengatakan hadza rajul lam ya'rif qadar nafsi. Ini orang enggak tahu diri. Orang enggak tahu diri. Siapa Anda? Siapa kamu? Siapa saya? Siapa mereka? Siapa dia? Ketika Allah memerintahkan, enggak mau taat. Ketika diajak untuk beribadah, enggak mau taat. Ketika dihasung untuk beramal saleh, enggak mau taat. Siapa ente? Siapa kamu? Siapa dia? Siapa saya? Kamu enggak tahu diri. Kenali kata dirimu. Kamu tuh hamba Allah. Kamu tuh seorang mukallaf. Kamu diwajibkan untuk beribadah kepadanya. Tunduk kepadanya. Kenapa kamu membangkang? Kenapa kamu menolak? Kenapa kau bermalas-malasan? Kenapa kau menyelisih perintah? Menerjang larangan? Ini orang enggak tahu diri. I'rif qadar nafsik. Kenali kadar dirimu. Seorang hamba mukallaf. Maka tunduklah kepada Allah. Ibadahlah kepada Allah. Sami'na wa ta'na. Maka Anda akan meraih semua kebaikan. Barakallahu fikum. Ini pertama yang disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin. Yang kedua. Ketika orang itu sudah tahu kadar dirinya. Beliau mengatakan dia tidak akan takabur kepada orang lain. Dia tidak akan merendahkan, menghinakan orang lain. Dikarenakan dia arafa qadra nafsi. Tahu kadar dirinya. Dia punya harta benda. Hartanya melimpah ruah. Dia tahu diri. Itu dari Allah Azza wa Jal. Nikmat minallah. Rizik minallah. Kemudahan dari Allah. Bukan karena kemampuannya. Bukan karena kejeniusannya. Bukan karena keahliannya. Bukan karena daya upaya dia. Itu minallah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat yang kamu rasakan semua dari Allah. Ketika dia kaya raya, tidak bakal sombong, tidak bakal congkak. Tidak mungkin dia menyombongkan hartanya. Dia tahu diri. Harta itu dari Allah, bukan dari dia. Dia miskin, dia fakir. Tidak punya apa-apa. Amanah semua dari Allah Azza wa Jal. Tidak mungkin dia sombong. Apa yang mau dia sombongkan? Menyombongkan sesuatu bukan punya dia. Tidak bakal sombong. Tahu kadar dirinya, ini amanah minallah. Dia akan pergunakan untuk ketaatan kepadanya. Syukur nikmat. Dia punya ilmu yang sangat tinggi, yang sangat luas. Alim. Termasuk ahlul ilmi, dzaul ilmi. Ilmu agamanya masya Allah. Tidak bakal sombong. Kalau dia tahu kadar dirinya, tidak bakal sombong. Dia tahu ilmu itu mauhibah minallah, anugerah murni dari Allah tabaraka wa taala. Allah yang ngasih dia ilmu. Kalau dia jahil, enggak tahu apa-apa. Allah yang memberikan anugerah kepada dia berupa ilmu. Allah yang memberi kemudahan kepada dia memiliki ilmu, memahami ilmu. Semakin lama luas ilmunya, dia tahu kadar dirinya, enggak bakal sombong. Enggak bakal dia membanggakan ilmunya di hadapan orang-orang jahil. Enggak mungkin dia menyombongkan ilmunya di hadapan orang-orang awam. Enggak mungkin dia berbangga banget dengan ilmu yang dia miliki di hadapan orang lain. Enggak mungkin, dia tahu kadar dirinya. Dengan ilmu itulah justru dia pergunakan untuk nasrul ilmi, menyebarkan ilmu tadi, dakwah ilallah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-amal bil-ilm, dia beramal dengan dasar ilmu, ta'limul jahil, dia mengajarkan ilmu kepada orang yang masih jahil, wahakadha, itu bukti, dia tahu kata dirinya, barakallahu fikum. Tidak mungkin takabur, tidak mungkin tarafu', tidak mungkin ujub, dan tidak mungkin dia meremehkan, merendahkan orang lain. Belum membawakan hadis tentang masalah kesombongan. Di ketika mentahdir dari kesombongan, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, masing-masing kita kepingin bajunya bagus, sandalnya bagus. Belum mengatakan Allah itu jamil, Zat yang maha indah, yuhibbul jamal, mencintai keindahan, yang namanya kesombongan, batarul haq yughamtun nas, menolak al-haq dan meremehkan, merendahkan orang lain. Orang yang tahu kadar dirinya akan tawadhu. Orang yang tahu kadar dirinya akan rendah hati. Semakin luas ilmunya, semakin tinggi ilmunya, semakin luas wawasannya, semakin kuat keimanannya, semakin tawadhu. Itu yang beliau katakan setelah itu. Kalau orang itu tahu kadar dirinya, dia akan tahu manzilahnya. Posisi dia tengah-tengah masyarakat. Dia akan taruh, dia akan posisikan dirinya di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan manzilahnya. Dia pun tawadhu karena Allah. Tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada makhluknya Allah lillahi ta'ala. Disitulah dia akan mendapatkan rif'ah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat martabatnya dia. Yang tahu kadar dirinya akan tawadhu. Ketika ada seseorang yang merasa dirinya paling alim, ana yang paling alim, ana yang paling paham ini semuanya, ana di atas semua yang ada. Entah ngomong langsung atau dalam hatinya dia punya perasaan demikian. Ini orang gak tahu diri. Ini orang gak tahu kadar dirinya. Ikhwan yang ada di sini, cil. Ilmunya mereka, gak ada apa-apanya. Entah di hati atau terucap. Levelnya kita orang itu di atasnya mereka semua. Mereka semua itu pemula, baru kemarin belajarnya, junior, senior, udah lama belajarnya, levelnya lebih tinggi dari semua yang ada. Entah ngomong atau di hati dia punya perasaan demikian. Ini orang gak tahu diri, gak tahu kadar diri. Hadza mutakabbir, orang yang sombong, mu'jib binafsih, merasa takjub dengan dirinya, itu orang yang tidak tahu kadar diri. Yang arafa qadra nafsihi yatawadhu. Yang tahu kadar dirinya, dia akan tawadhu. Barakallahu fikum. Ini semua dari keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Tetapkan barakallahu fikum. Seseorang yang arafa qadra nafsihi, seseorang yang mengenali kadar dirinya, dia tidak akan tampil, dia tidak akan tampil sebelum waktunya. At-tasaddur qabla ta'ahul, tampil sebelum ahli, tampil sebelum punya kemampuan dan keahlian. Tidak bakal mungkin. Itu yang arafah kata nafsi. Dikarenakan dia tahu untuk tasadur, tampil, menyampaikan ilmu kepada umat, bicara ilmu di hadapan umat, menyebarkan ilmu di tengah-tengah umat, harus punya ilmu yang matang, harus punya ilmu yang mumpuni, harus punya ilmu yang luas, pemahaman yang benar. Dia belum apa-apa, dia belum ta'ahul punya keahlian, maka dia tidak akan tampil sebelum ahlinya. Tahu diri dia. Afwan, saya tidak mungkin tampil di situ. Saya tahu diri, saya baru belajar. Yang lain saja. InsyaAllah, mutawabe, tahu diri. Sehingga dia serahkan semua kepada ahlinya. Ya, tausidul umur ila ahliha. Menyerahkan semua kepada ahlinya. Itu yang arafa qadra nafsi. Yang tidak tahu diri, dia akan terkena penyakit at-ta'alum. At-ta'alum sok alim, sok pandai, sok pinter. Ya tasaddar qabla yata'ahal. Dia akan tampil sebelum waktunya, sebelum ahlinya. Senang tampil dia. Ana aja. Mana ana? Mestinya saya bukan dia. Ana. Saya. Tampil. Begitu dia tampil, kelihatan siapa dia, tahu kata dirinya, jatuh di hadapan kaum muslimin, di hadapan para ulama'una, barakallahu fikum. Oh, ada rajul jahil. Ada muta'alim, sok alim, padahal dia jahil. Sakat ala umi raksih, dia akan jatuh. Barakallahu fikum. I'rif qadra nafsik. Kenali kadar dirimu. Kalau kamu belum ahlinya, jangan tampil. Barakallahu fikum. Orang yang tahu kadar dirinya, arafa qadra nafsih, dia tidak akan tampil pada perkara-perkara yang dia bukan ahlinya. Dia bukan orang yang berkompeten dalam bidangnya. Tahu diri dia. Arafa qadra nafsih. Ranah ini ranahnya para ulama, yang lainnya enggak boleh masuk. Tahu diri dia. La yatakallam, enggak bakal bicara. La yakhud, enggak bakal berkecimpung dalam perkara yang bukan bidangnya. Diam dia. Takallam ya akhi, bicara. Afwan, ini bukan ranah saya. Itu ranahnya para ulama, ranahnya para ahlul ilmi. Ya sekut, dia akan diam. Enggak bakal memperbincangkannya. Enggak bakal berkecimpung di dalamnya. Dia akan pasrahkan semua kepada ahlinya. Dalam apa-apa pun. Orang yang enggak tahu diri, orang yang akan menyelami, memasukkan dirinya dalam semua perkara. Yakni aula yakni perkara yang dia berkompeten padanya atau tidak. Maunya harus tampil, maunya harus berbicara. Ini orang enggak tahu diri. Bukan kapasitasnya dia masuk. Enggak tahu diri. Bukan bagian dia tampil. Enggak tahu diri. Bukan ranahnya dia masuk, tidak tahu diri. Dan ingat, ketika dia lam ya'rif qadra nafsihi, tidak mengenali kadar dirinya, sakop, dia akan jatuh, dia akan rendah, dia akan hina di hadapan semua kaum muslimin, terutama di hadapan ahlul ilmi, para ulama, barakallahu fikum. Hati-hati. Masing-masing ada ranahnya. Masing-masing ada bagiannya. Serahkan semua kepada ahlinya. Rasul mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika suatu perkara itu diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu kebinasaannya. Allahul musta'an, dan itu sangat umum bahasanya. Seseorang belajar ilmu yang dia kuasai adalah nahwu. Ajarkan nahwu dengan yang kamu sanggup. Itu namanya arafaqat nasih. Yang dia kaji hanya nahwu saja, sorofnya belum. Kemudian dia merasa alim, masuk mengajarkan ilmu sorof yang belum dia kuasai. Ini orang gak tahu diri. Bidangnya dia nahwu dan sorof. Ya Allah, tampil mengajarkan tafsir. Ini orang gak tahu diri. Yang dia kuasai, yang dia pelajari adalah bab fiqih. Masuk dalam perkara sirah yang belum dia kuasai. Ini orang gak tahu diri. Orang gak tahu diri. Yang tahu diri, dia akan mengajarkan ilmu yang dia kuasai saja. Dia akan menyampaikan ilmu yang dia pahami saja. Dia akan bertahun, membantu di sebuah lembaga pendidikan misalkan, dalam sebuah tarbiyah misalkan, pada poin yang dia kuasai saja, yang dia sanggupi saja. Afwan, saya mampunya mengajarkan modul-modul untuk anak-anak kelas TA. Bismillah, tahu di situ jangan lebih. Tahu diri. Oh, dia mampu yang di atasnya lagi. Tahu di situ jangan lebih. Oh, dia mampu di atasnya lagi. Wa kada. Barakallahu fikum. Begitu pula terkait dengan dunia dakwah secara umum, dunia ta'lim secara umum, dunia tarbiyah secara umum. Jadilah orang yang tahu diri. Kalau bukan yang berkompeten, duduk manis, belajar yang manis. Jangan berbicara, jangan berkecimpung. Serahkan kepada ahlinya. Barakallahu fikum. Itu adalah orang yang tahu diri. Rahimallahu man arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengenali kadar dirinya. Jangan jadi orang yang enggak tahu diri. Jadilah orang yang mengenali dirinya. Barakallahu fikum. Ini semuanya umum, ya. Lafaz ini umum, bisa dijabarkan lebih luas lagi. Barakallahu fikum. Dan intinya menyupport kita untuk semakin bersemangat dalam berilmu, dalam beribadah, dalam beramal saleh, dalam khudu' tunduk patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, perintah agama, menyemangati kita terutama sebagai sunnah. Karena tahu kata diri. Dan menghalangi kita, yang mencegah kita dari perkara-perkara yang mungkar, dari perkara-perkara yang haram, dari etika-etika yang enggak semestinya, dari tindakan-tindakan yang enggak semestinya, dari poin-poin yang enggak semestinya, akan terhindarkan kalau dia betul-betul mengamalkan makula ini. Rahimallahu man arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengenali kadar dirinya. Kenali kadar kita masing-masing. Barakallahu fikum. Dudukkan, posisikan diri kita pada manzilahnya yang layak, yang pas untuknya. Dan ingat, kuncinya adalah ketika orang itu bisa dengan ikhlas, dengan jujur, berkomitmen untuk muhasabatun nafsi. Ingat, untuk muhasabatun nafsi, untuk introspeksi diri, ya, untuk introspeksi dirinya, muhasabah dirinya, mengevaluasi dirinya sendiri, diikhlasin dengan keikhlasan, wasidqin dengan kejujuran, lillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin pada pembahasan Al-Muhasabah Al-Muraqabah di halaman 463 beliau menyatakan, faman hasaba nafsahu fid dunya khaffa fil qiyamati hisabuh وَحَسُنَ مُنْقَلَبُهُ وَمَنْ أَهْمَلَ الْمُحَاسَبَةَ damat hasaratuh. Faman hasaba nafsahu fid dunya. Barang siapa, siapa saja yang muhasabatun nafsi, mengintrospeksi dirinya, mengevaluasi dirinya di dunia ini, khaffa fil qiyamati hisabuh, maka akan ringan hisabnya dia di hari kiamat nanti. Wa hasuna munqalabuh, dan akan bagus tempat kembalinya dia nanti. Wa man ahmala al muhasabata, namun barang siapa yang mengabaikan muhasabah, tidak mau muhasabah, tidak mau introspeksi dirinya, damat hasaratuhu, maka akan abadi, akan selamanya penyesalan-penyesalan dia, penderitaan-penderitaan dia. Barakallahu fikum. Sengsara di dunia ini sebelum nanti sengsara di yaumul qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka barakallahu fikum, hasib nafsak qabla an tuhasab. Hendaklah engkau bermuhasabah, mengintrospeksi diri kamu sendiri sebelum kamu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fitri azakumullah, al-muhasabah jika disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, muhasabah adalah pintu seseorang itu bisa taubat istighfar kepada Allah azza wajalla. Bisa islahun nafsi, memperbaiki diri. Orang itu bisa dengan mudah tobat, mudah istighfar kepada Allah, mengakui kesalahan-kesalahan dia, mengakui kelemahan-kelemahan dia, kaiban-kaiban dia, ketika dia berhasil muhasabatun nafsi. Dia akan bisa memperbaiki dirinya. Yang salah diperbaiki, yang kurang disempurnakan. Islahun nafsi namanya. Perbaikan diri sendiri. Ketika dia telah berhasil muhasabatun nafsi. Muhasabah. Tidak akan mungkin orang itu terbersit punya keinginan untuk taubat, istighfar kepada Allah, islahun nafsi, memperbaiki dirinya sendiri, manakala terkunci, tertutup pintu muhasabah. Tidak bakal bisa. Itu kata beliau rahimahullah di bukunya Madarijus Salikin. Bagaimana mungkin orang itu merasa bersalah, merasa punya aib, kalau dia tidak pernah mengevaluasi dirinya. Selalu merasa benar, di atas al-haq, ala yakin, al-haq. Tidak bakal taubat, tidak bakal sifat kepada Allah. Bagaimana mungkin dia bisa islahun nafsi, memperbaiki dirinya sendiri, ketika dia tidak pernah mau muhasabah. Tidak pernah jujur dalam bermuhasabah. Tidak pernah ikhlas dalam bermuhasabah. Tidak pernah tahu aib dirinya. Tidak pernah paham kesalahan dirinya. Tidak pernah mengerti kekurangan dirinya. Merasa dirinya sempurna. Tidak ada salah. Bagaimana mungkin sah nafsi? Orang demikian, orang yang ghairu muwaffaq, yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahada mahrum, maghrur. Orang yang mahrum, diharamkan dari taufik. Maghrur, orang tertipu dengan keadaan dirinya. Ujungnya adalah, damat hasaratuhu. Akan dawam, akan berkesinambungan. Hasaratuhu, penyesalan-penyesalan dia. Penderitaan-penderitaan dia. Camkan baik-baik. Saya ulang lagi ucapan Muqaddam al-Maqdisi rahimahullah. Faman hasaba nafsahu fid dunya khaffa fil qiyamati hisabuh. Siapa saja yang muhasabatun nafsi, mengintrospeksi dirinya, mengevaluasi dirinya di dunia ini, khaffa fil qiyamati hisabuh, akan ringan hisab dia di hari kiamat nanti. Wa hasuna munqalabuh, akan bagus tempat kembalinya nanti di malam kiamat. Wa man ahmala al muhasabata damat hasaratuhu, dan barang siapa yang mengabaikan, enggak mengindahkan muhasabah, maka akan berkesinambungan, akan terus menerus penyesalan dia, penderitaan dia di dunia dan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Makhzulun, orang yang rendah, orang yang hina, orang yang mahrum, orang yang makhzulun, mahrumun, maghrur, naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah tabaraka taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Kita memohon taufik hidayah kepada Allah azza wajalla, hidayah dari Islam dan sunnah dengan taufik dan hidayah Allah semata. Kita memohon diberi kemudahan untuk senantiasa muhasabatun nafsi, mengevaluasi selalu diri kita, introspeksi diri kita, sehingga dengan itu kita akan bisa mengenali kadar diri kita masing-masing. Rahimallahu mar'an arafaqatun nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengenali kadar dirinya sendiri, sehingga kebaikan yang kita dapatkan, kejelekan terhindarkan dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Semoga manfaat dan semoga kita menjadi hamba Allah yang tahu diri, tahu kadar diri, bukan orang yang enggak tahu diri. Barakallahu fikum. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.